Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله والحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan demi kenikmatan kepada kita sehingga kita masih berada di bulan Ramadan yang mana kita telah melewati 10 hari yang pertama di bulan Ramadan atau sepertiga dari bulan Ramadan ini, sehingga hendaknya masing-masing dari kita senantiasa mengevaluasi, senantiasa melakukan introspeksi, muhasabah atas apa yang telah berlalu di 10 hari di bulan Ramadhan ini. Di 10 hari yang pertama di bulan Ramadhan ini. Yang dengannya kita berharap tatkala kita memasuki 10 hari yang kedua di bulan Ramadhan dan terlebih 10 hari yang terakhir atau 10 malam yang terakhir di bulan Ramadhan nantinya kita masih dalam keadaan tetap istiqamah. Dalam keadaan semangat kita masih terjaga. Dalam keadaan amalan ibadah kita meningkat menjadi lebih baik. Sehingga jangan sampai seseorang melewati bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, musim dari musim-musim ibadah, dalam keadaan dia rugi dan dia menyesal karena dia keluar dalam keadaan Ramadan dalam keadaan terlewatkan darinya banyak dari pahala-pahala yang besar, terlewatkan darinya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita di dalam beribadah kepada Allah dan memberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa terus bersemangat di dalam menghidupkan bulan Ramadan dengan amalan ibadah dan mendekatkan diri kepadanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar Radio Ibnul Qayyim 107.9 FM Balikpapan, di kesempatan siang hari ini alhamdulillah Allah berikan kemudahan kepada kita untuk kembali melanjutkan kajian kita yang disiarkan secara langsung dari studio Radio Ibnul Qayyim Balikpapan, yang mana kita masih mengkaji sebuah kitab dari kitab Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala yang berjudul Ad-Durusul Muhimmah Li'amatil Ummah, pelajaran-pelajaran penting bagi keumuman umat. Yang mana di kesempatan sebelumnya kita telah selesai dari pelajaran kedua yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, sehingga di kesempatan kali ini kita akan masuk ke pelajaran yang ketiga dari pelajaran-pelajaran yang beliau sebutkan. Berkata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, ad-dars ats-tsalits, pelajaran yang ketiga, arkanul iman, rukun-rukun iman. Setelah menyebutkan pada pelajaran yang kedua tentang rukun-rukun Islam, beliau rahimahullahu taala menyebutkan pada pelajaran yang ketiga tentang rukun-rukun iman. Arkanul imani wa hiya sittatun, rukun iman dan itu ada enam. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Yang pertama, engkau beriman kepada Allah. Yang kedua, kepada para malaikatnya. Yang ketiga, kitab-kitabnya. Yang keempat, para rasulnya. Yang kelima, beriman kepada hari akhir. Dan yang keenam, beriman kepada qadar, yang baik ataupun yang buruk, semuanya datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau rahimahullahu ta'ala di dalam pelajaran yang ketiga ini menjelaskan kepada kita tentang rukun-rukun iman. Dan al-arkan telah kita bahas di kesempatan-kesempatan sebelumnya tentang apa yang dimaksud dengan rukun. Bahwasanya rukun ini adalah sisi yang kuat dari sesuatu, tiang dari sesuatu yang akan menyangga. Misalkan pada bangunan, maka dia tiang pada bangunan. Maka demikian pula pada arkanul iman, padanya ada rukun-rukun yang apabila iman seseorang tidak dibangun di atas rukun-rukun tersebut, maka imannya juga akan roboh. Dan dijelaskan oleh Asy-Syaikh Ad-Doktor Abdul Razak Al-Badr hafizahullahu ta'ala di dalam syarahnya. Kata beliau hafizahullah, al-imanu asyraful matalibi wa ajallul mawahib wa a'zumul ahdaf wa arfa'ul ghayat wa anbaluha. Keimanan adalah sesuatu yang paling mulia yang dicari dan merupakan karunia yang paling berharga, tujuan yang paling agung dan tujuan yang paling tinggi dari seorang hamba, itu adalah iman. Sehingga iman adalah sesuatu yang paling berharga dari seorang hamba. Fal imanu yahya al-'abdu al-hayaa, fa bil imani yahya al-'abdu al-hayata thayyibata fi hayatihi ad-dunya. Maka dengan keimanan tersebut seorang hamba akan hidup di dunia ini dengan kehidupan yang baik. Wa yafuzu yawmal qiyamati bi thawabillahi al-'azhim wa na'imihi al-muqim. Dengan keimanan dia nanti di hari kiamat akan datang, akan dibangkitkan dengan membawa pahala di sisi Allah yang sangat besar dan akan mendapatkan kenikmatan yang kekal abadi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh dari kalangan laki-laki ataupun wanita dalam keadaan dia beriman. Perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa huwa mu'min, mensyaratkan adanya iman. Apa balasannya? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan memberikan kehidupan untuknya dengan kehidupan yang baik, yaitu di dunia. Allah akan berikan kehidupannya dengan kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada mereka berupa balasan yang jauh lebih baik dibandingkan apa yang telah mereka amalkan. Sehingga hasil dari keimanan seseorang akan dia dapatkan di kehidupan dunia yang menjadikan kehidupannya kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, dan di akhirat Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuknya pahala yang besar di sisinya. Wa thimarul imani wa atharuhu al-mubarakat 'ala al-'abdi fid dunyahi wa ukhrahu la tuhsa wa la tustaqsa. Sehingga buah dari keimanan dan atharnya, pengaruhnya dan keberkahan yang akan didapatkan oleh seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan dia rasakan di dunia dan di akhirat. La tuhsa wa la tustaqsa. Yang mana tidak bisa dihitung dan tidak bisa dibilang. Walaupun seseorang mencoba untuk menghitung dari buah keimanan, dia tidak akan mampu untuk menghitungnya. Bal inna kulla khairin yanaluhul abdu fid dunya wal akhirah wa kullun difa'i syarrin yatahaqqaqu lil abdi fid dunya wal akhirah fahuwa min thimaril imani wa atharihi al-azim al-azimah al-mubarakah. Bahkan setiap kebaikan yang diperoleh oleh seorang hamba dan setiap kejelekan yang dihilangkan dari seorang hamba itu semuanya terwujud di dunia dan di akhirat, dan itu merupakan buah dan hasil dari keimanan. Sehingga buah dari keimanan seorang hamba, segala kebaikan yang dia dapatkan di dunia dan di akhirat, ini adalah buah dan hasil dari keimanannya. Dan segala kejelekan yang dia terhindarkan darinya, itu juga merupakan buah dan hasil dari keimanannya. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya keimanan tersebut adalah sesuatu yang sangat berharga bagi seorang hamba. Sehingga syarih hafizahullah ta'ala menjelaskan, wal imanu ajallul mawahibi wa a'zamul ataya wa akbarul minan. Maka keimanan adalah pemberian yang paling mulia. Hadiah yang paling agung, karunia yang paling agung dan nikmat terbesar. Keimanan adalah pemberian yang paling agung, karunia yang paling mulia, paling berharga dan nikmat yang terbesar. Wa huwa minnatullahi subhanahu wa ta'ala 'ala man yasha'u min ibadihi. Dan keimanan adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala kepada siapa yang Allah kehendaki dari para hamba-Nya. Sehingga tatkala seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tumbuh keimanan di dalam hatinya, itu semuanya adalah karunia dari Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakinallaha habbaba ilaikumul iman." Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menanamkan kecintaan akan iman di dalam hati-hati kalian. Menanamkan keimanan di dalam hati-hati kalian dan kecintaan terhadap keimanan, dan Allah menghiasinya. Sehingga keimanan yang ada pada seorang hamba itu adalah karunia dari Allah. Wa karraha ilaikumul kuhra wal fusuqa wal isyan. Dan Allah lah yang menjadikan kalian benci terhadap kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun. Maka mereka lah orang-orang yang terbimbing. Fadlan minallah wa ni'mah. Maka itu adalah karunia dari Allah dan kenikmatan darinya. Wallahu alimun hakim. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala alim, maha mengetahui, dan hakim, maha bijaksana. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, yamunnuna alaika an aslamu kulla tamunnu alaiya islamakum balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil imani in kuntum sadiqin. Mereka mengatakan kepadamu wahai Muhammad, yamunnuna alaika an aslamu, mereka menganggap keimanan mereka, keislaman mereka itu adalah anugerah untukmu. Kul, katakanlah wahai Muhammad, la tamunnu alaiya islamakum, jangan kalian menganggap keislaman kalian adalah karunia kepadaku. Balillahu yamunnu alaikum, namun Allah lah yang memberikan karunia tersebut atas kalian, an hadakum lil iman, dengan memberikan hidayah kepada kalian untuk beriman, in kuntum shadiqin, apabila kalian orang-orang yang jujur. Sehingga Allah menyangkal tatkala sebagian orang mengatakan kepada Nabi bahwasanya kami adalah karunia dari Allah dengan keislaman kami kepadamu wahai Muhammad. Allah memerintahkan untuk membantah. Bukan seperti itu. Namun keimanan kalian itu bahkan adalah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan hidayah kepada kalian, kalian tidak akan beriman kepadanya. Ya. Sehingga dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha. Andaikan bukan karena karunia dari Allah atas kalian dan rahmatnya, ma zaka minkum min ahadin abadan, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mensucikan sebagian dari kalian, seorang pun dari kalian selama-lamanya. Walakin Allah yuzakki ala man yasha, namun Allah subhanahu wa ta'ala memberikan, mensucikan kepada siapa yang dia kehendaki, yaitu dari kalangan hambanya. Sehingga ini semuanya keimanan seseorang itu adalah murni karunia dan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Wal ayatu fi hadzal ma'na katsirah, dan ayat-ayat yang menjelaskan akan makna ini sangatlah banyak. Ayat yang menunjukkan bahwasanya keimanan adalah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala itu amatlah banyak. Kemudian kata syarih hafizahullah, وَهُوَ يَقُومُ عَلَى أُصُولٍ عَظِيمَةٍ وَأُسُسٍ مَتِينَةٍ لَا قِيَامَ لِلْإِيمَانِ إِلَّا عَلَيْهَا. Maka keimanan tersebut tegak di atas prinsip-prinsip yang agung dan dasar-dasar yang kuat, yang mana keimanan tidak akan tegak kecuali dengannya. Ya, jadi keimanan ini juga memiliki prinsipnya, memiliki rukunnya, memiliki tiangnya. Yang keimanan seseorang tidak akan tegak sempurna kecuali dengannya. Fa inna mathala hadhihi al-usuli ma'al imani kamathali al-asasi lil bunyan wal usuli lil asjar. Maka sesungguhnya permisalan prinsip-prinsip dalam keimanan, rukun-rukun dalam keimanan, itu bagaikan pondasi terhadap sebuah bangunan. Dan bagaikan batang yang menopang sebuah pohon. Sebuah pohon kalau enggak ada batangnya, maka dia tidak akan tegak berdiri. Rumah apabila tidak ada pondasinya, dia tidak akan bisa tegak dengan sempurna. Demikian pula keimanan apabila tidak ada pondasinya, tidak ada usulnya, maka juga tidak akan bisa tegak. Ya. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perumpamaan akan keimanan tersebut. Di dalam firman-Nya, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala linnasi la'allahum yatadhakkarun. Alam tara kaifa, tidaklah engkau melihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membuat permisalan kalimah thayyibah, ucapan yang baik, keimanan ini, kasyajaratin thayyibatin, bagaikan pohon yang baik pula. Bagaimana pohon yang baik? asluha thabitun wa far'uha fis sama. Pohon yang baik itu akarnya itu menancap kuat. Wa far'uha fis sama, dan cabangnya itu menjulang tinggi. Ini pohon yang baik. Akarnya menancap dengan kuat sehingga tidak mudah untuk tumbang. Ya. Sehingga akan menghasilkan buah yang lebat. Menghasilkan pohon yang subur. Kenapa? Karena akarnya begitu kuat. Sehingga menghasilkan apa? Far'uha fis sama. Cabangnya itu tinggi menjulang ke atas. Ini buahnya. Sehingga apa? Apabila pohon tersebut seperti ini keadaannya, tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha, maka pohon tersebut akan mengeluarkan buahnya setiap waktu dengan izin dari Rabb-nya. Kenapa? Karena kuat pondasinya, kuat akarnya. Wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Maka demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan, perumpamaan bagi manusia agar mereka mau mengingatnya. فَهَذَا مَثَلٌ ضَرَبَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِعِبَادِهِ وَدَعَاهُمْ لِتَأَمُّلِهِ وَالتَّفَكُّرِ فِيهِ فِي بَيَانِ الْإِيمَانِ وَأُصُولِهِ وَمَا يَقُومُ عَلَيْهِ وَمَا يَتَفَرَّعُ عَنْهُ مِنْ فُرُوعٍ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ ثِمَارٍ وَفَوَائِدَ يَنَالُهُ أَهْلُ الْإِيمَانِ فِي دُنْيَاهُمْ وَأُخْرَاهُمْ. Maka kata syarih hafizahullah, ini adalah permisalan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan permisalan untuk hamba-hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyeru mereka untuk merenunginya, memikirkannya. Ya, tentang penjelasan iman dan pondasinya. Wa ma yakunu 'alaiha, dan apa yang keimanan itu tegak di atasnya. Wa ma yatafarra'u 'anhu min furu', dan cabang-cabang dari keimanan. وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ ثِمَارٍ وَفَوَائِدٍ, dan apa yang akan didapatkan oleh seorang hamba dari buah dan faedah-faedah dari keimanan tersebut. يَنَالُهَا أَهْلُ الْإِيمَانِ فِي دُنْيَاهُمْ وَأُخْرَاهُمْ, yang akan diperoleh oleh ahli iman di dunia dan di akhiratnya. Sehingga ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan permisalan ini agar seorang mau berpikir, agar seorang mau merenungi bagaimana keimanan itu ibaratnya sebuah pohon, ya, yang butuh kepada akar. Sehingga iman butuh kepada akar mengakar kuat, pondasi yang kuat. Yang apabila pohon itu akarnya kuat, ke bawah, menghujam ke bawah dengan kuat, tidak akan mudah roboh. Demikian pula iman apabila akarnya kuat, pondasinya kuat, dasarnya kuat, juga tidak akan roboh. Dan akan menghasilkan buah yang sangat banyak, buah yang sangat lebat. Demikian pula iman akan tumbuh dengan kuat dan akan memperoleh hasil-hasil yang luar biasa. Ini permisalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan agar kita mau berpikir dan merenunginya. والشاهد من إرادة هذه الآية قوله جل وعلا قوله جل في علاه, dan syahid dari penyebutan ayat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, asluha thabitun, akarnya kuat, akarnya kokoh. Fakama anna syajara la yaqumu illa ala usulihi, maka sebagaimana pohon itu tidak akan tegak kecuali di atas batangnya, pada akarnya. فَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ لَا يَقُومُ إِلَّا عَلَىٰ أُصُولِهِ وَأَرْكَانِهِ وَدَعَائِمِهِ, maka demikian pula keimanan tidak akan tegak kecuali dengan pondasinya, dengan rukun-rukunnya, dan dengan tiang-tiangnya. وَإِذَا كَانَتِ الشَّجَرَةُ إِذَا قُطِعَتْ أَصْلُهَا مَاتَتْ فَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ إِذَا عُدِمَ أَصْلُهَا انْتَفَى إِذَا عُدِمَ أَصْلُهُ انْتَفَى. Maka sebagaimana sebuah pohon apabila dipotong akarnya, dia akan mati. Pohon kalau akarnya sudah tidak ada, dia akan mati. Maka demikian pula iman, ya, demikian pula iman apabila pondasinya sudah tidak ada, akan hilang iman tersebut. walam yuntafa bi'amalin wala qurbatin, sehingga tidak akan bermanfaat amalan ataupun qurbah, pendekatan diri kepada Allah. Kama qala Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa may yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang kufur terhadap keimanan, maka amalannya telah terhapus dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Sehingga butuh kepada pondasi iman, butuh kepada pondasi yang kuat. Dan tentunya apabila seseorang ini memiliki pondasi yang kuat atas imannya, perlu padanya untuk mempelajarinya. Perlu bagi seseorang untuk mempelajarinya. Sebagaimana seseorang misalkan ingin membangun gedung pencakar langit yang tinggi, menjulang. Tentu dia harus mempelajari bagaimana pondasinya yang kuat. Sehingga apabila gedung tersebut terkena angin topan misalkan, terkena badai, gedungnya tidak akan roboh. Ketika terjadi gempa bumi, tidak mudah ambruk. Sehingga dipikirkan bagaimana pondasi yang kuat terhadap gedung tersebut sehingga tidak mudah roboh. Mau dibangun berapa tingkat pun dari lantainya akan kuat, tidak ambles, dan yang semisalnya. Ini mereka pikirkan, mereka pelajari bagaimana membuat pondasi yang kuat. Maka demikian pula ibaratnya iman, apabila seseorang ingin memiliki keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia juga harus mempelajari pondasi-pondasinya. Dia harus mempelajari prinsip-prinsipnya sehingga keimanannya akan tumbuh dengan kuat, akan meningkat dengan kuat, dan akan memperoleh hasilnya, buahnya di dunia, mendapatkan kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik, dan di akhirat dia akan datang dibangkitkan dengan membawa pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata syarih hafizahullah, "Wal a'malu wa ta'atu wa anwa'ul qurubat innama takunu maqbulatan minal 'amil idza kanat qa'imatan 'ala imanin sahihin wa 'aqidatin rasikhatin thabitatin fil qalb." Maka amalan-amalan saleh dan amalan ketaatan serta berbagai macam bentuk taqarrub kepada Allah itu semuanya tidak akan diterima dari orang yang mengamalkannya kecuali dibangun di atas iman yang benar dan dibangun di atas akidah yang kokoh di dalam hatinya. Walihadza fal iman bi usulihil azimati wa ususihil matinati yusahihul a'mal wa la takunu maqbulatan illa bihi. Maka oleh karena itu keimanan dengan pondasinya yang agung dan asasnya, dasarnya yang kuat, akan mengoreksi dan membenarkan amalan, menjadikan amalan itu sahih, dan amalan tersebut tidak akan diterima kecuali dengan iman yang kokoh tadi. Kama qala jalla wa ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Barang siapa yang menginginkan akhirat dan dia berusaha untuk mendapatkannya dan bersungguh-sungguh padanya, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, maka usahanya itu akan mashkura, dia akan mendapatkan balasannya. Sehingga usaha seseorang di dunia dengan melakukan amalan saleh ini tidak akan menjadi membuahkan hasil di akhirat kecuali apa? Wa huwa mu'min, kecuali dia melakukannya dalam keadaan beriman. Demikianlah dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki dan wanita, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman. Allah menggandengkan amalan saleh di sini dengan keimanan. Sehingga kata para ulama menunjukkan bahwasanya amalan saleh tersebut tidaklah diterima melainkan disertai dengan iman yang lurus. Kemudian kata syarih hafizahullah, waqad dalal kitab wa sunnatu ala anna al-iman yaqumu ala arkanin sittatin. Dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah menunjukkan bahwasanya iman itu tegak di atas lima rukun, atas enam rukun, sehingga rukun iman ada enam. Waqad arafna anna ar-rukna huwa janibus syai'il aqwa alladhi la qiyama lisyai'il 'alayhi. Dan telah kita ketahui definisi ar-rukun, yaitu sisi dari sesuatu yang tidak akan sesuatu tersebut tegak kecuali dengannya. Fa arkanul imani hiya da'aimul imani wa usuluhu wa 'amidatuhu allati 'alayha yartakizu. Maka rukun-rukun iman adalah tiang-tiangnya dan pondasinya, yang mana tidak akan tegak keimanan kecuali dengannya. Jadi setelah beliau rahimahullah ta'ala menjelaskan kepada kita beberapa hal yang berkaitan dengan iman secara global, beliau ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya iman tersebut memiliki rukun-rukun, ya, memiliki rukun-rukun yang kita kenal dengan rukun iman yang enam. Fala qiyama lil iman illa 'alayha. Wahiya usulun sittatun ja'at bayanuha fi kitabillahi azza wa jalla wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan rukun iman tersebut ada enam yang datang penjelasannya di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahiya al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan keenam rukun tersebut adalah beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir, serta beriman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk. Wa hiya usulun ittafaqal anbiya'u kulluhum min awwalihim ila akhirihim 'ala ad-da'wati ilaiha. Kemudian beliau menyebutkan faedah yang sangat agung, faedah yang sangat penting, bahwasanya prinsip keimanan ini para nabi semuanya bersepakat dakwah mereka kepada prinsip iman ini. Ya. Bal inna da'awatil anbiya'i tartakizu 'ala hadhihi al-usuli wa taqumu 'alayha. Bahkan dakwahnya para anbiya, para nabi, intisarinya adalah rukun-rukun iman tersebut. Ya. Jadi dakwah para nabi sebagaimana nanti juga akan dijelaskan, dakwah mereka intinya adalah satu sama, beriman kepada Allah. Ya. Intinya adalah rukun-rukun iman tersebut, mengajarkan kepada akidah yang lurus. Ini inti dakwah para nabi. Dan semuanya sama. Yang menjadi perbedaan adalah syariat dan hukum. Yang menjadi perbedaan adalah syariat dan hukumnya. Dan ini yang mengalami perubahan. Terkadang di sebagian umat berlaku syariat yang ini, namun di umat yang lainnya syariat tersebut dihapus dan diganti dengan syariat yang lainnya, dan seterusnya. Sehingga dakwah para nabi adalah dakwah yang satu, yaitu mengajarkan kepada akidah yang lurus, kepada keimanan yang benar. Oleh karena itu Nabi SAW menjelaskan kepada kita dalam hadisnya, al-anbiya'u ikhwatun li'allat ummahatuhum syatta wa dinuhum wahidun. Para nabi itu ibaratnya ikhwah li'allat, saudara, ya, dari bapak yang satu, bapaknya sama. Namun apa? Ibunya beda-beda. Bapaknya sama namun ibunya beda. Apa maksudnya? Ummahatuhum syatta, ibunya berbeda, wa dinuhum wahidun, namun semuanya agamanya satu. Apa maknanya? Ai aqidatuhum wahidatun wa usuluhum wahidah. Aqidah dan prinsip keimanannya mereka semuanya sama. Ya. Sebagaimana seseorang, ya, para saudara, ya, seseorang yang bersaudara, saudara yang allat, ikhwah li allat. Bapaknya hanya satu. Ya, karena itu yang menjadi asalnya. Namun ibu-ibunya mereka berbeda. Ya. Maka itu perumpamaan dakwah para nabi. Dakwahnya satu, yaitu akidah dan keimanan yang lurus. Namun ummahat, yang dalam hal ini adalah diibaratkan sebagai syariat dan hukum-hukumnya, ini yang berbeda-beda. Walihada yaqulul ulama, oleh karena itu para ulama mengatakan, inna umural i'tiqadi wa usul ad-diyanati laysat mimma yadkhuluhu an-nasakh. Maka perkara akidah dan prinsip-prinsip agama adalah hal yang tidak bisa masuk kepadanya an-nasakh. An-nasakh, ya, sesuatu yang membatalkan hukum yang sebelumnya. Nasih dan mansukh tidak masuk dalam perkara akidah. Ya. La fi syari'atin nabiyyil wahid, tidak pada syariat seorang nabi pun, ya, dalam syariat seorang nabi, wala baina nabiyyin wa akhir, tidak pula antara seorang nabi dengan yang lainnya, tidak masuk padanya an-naskhu. Wa innaman naskhu yakunu fis syara'i wal ahkam, hanya saja an-naskh, ya, yakunu fis syara'i wal ahkam, ini hanya berlaku pada syariat dan hukum. Ya. Sebagaimana contohnya dalam ibadah puasa ini. Awalnya yang diwajibkan atas kaum muslimin adalah puasa di bulan Muharram. Puasa Ashura ini yang pertama kali diwajibkan atas kaum muslimin. Kemudian dihapus hukum kewajibannya dan diganti dengan puasa di bulan Ramadan. Dan puasa di bulan Ramadan pun awalnya pertama kali diwajibkan masih berupa pilihan. Apabila seseorang ingin berpuasa, maka itu yang afdal. Dan apabila seorang tidak ingin berpuasa, dia memilih untuk berbuka. Itu boleh baginya, namun dia diwajibkan membayar fidyah. Ini awal kali dari puasa Ramadan. Kemudian ini dihapus. Hukum dan syarat ini dihapus sehingga puasa diwajibkan atas setiap kaum muslimin. Dan tidak ada khiyar kecuali bagi mereka yang memiliki uzur. Demikian pula awalnya puasa Ramadan ini, apabila seseorang setelah berbuka dia tertidur, ya, maka tidak boleh dia makan dan minum lagi. Tidak boleh dia makan dan minum lagi hingga waktu berbuka setelahnya. Ini awal kali. Kemudian ini dihapus. Ya. Allah berikan sesuatu yang lebih ringan bagi hambanya. Yaitu boleh seorang makan dan minum di malam hari setelah berbuka hingga terbit waktu fajar. Boleh baginya makan dan minum dan mendatangi istrinya. Maka ini barakallahu fikum, al-ahkam dan syariat ini masuk padanya an-nasfu. Tidak ada apa padanya, ada perubahan-perubahan. Selama itu masih zaman nubuwah. Namun dalam perkara akidah tidak ada perubahan. Dalam perkara akidah tidak ada perubahan. Tidak ada sesuatu yang baru yang menghapus yang sebelumnya. Tidak ada. Ini yang dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah. Sehingga kata para ulama, inna umural i'tiqadi wa usul ad-diyanah laysat mimma yadkhuluhu nas. Perkara i'tiqad, akidah dan usul ad-dini, diyanah, prinsip agama tidak masuk padanya nasakh. Ya. Namun apa, wa innaman nasakhu yakunu fis syara'i wal ahkam. Namun syari'an nasakh tersebut masuk pada syariat dan hukum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Bagi setiap umat, setiap nabi kami jadikan untuk mereka syariatnya, wa minhajan, dan bagi mereka jalannya. Ya. Mungkin dalam barakallahu fikum disyariatkan pada umat sebelumnya, misalkan pada kaum Yahudi, tidak disyariatkan pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Syariatnya berbeda-beda. Namun prinsip keimanannya, prinsip akidahnya semuanya sama. Amal aqidatul wahida, adapun akidah hanya satu. Wa man yaqra'ul Qur'ana wa ma qassahu Allah tabaraka wa ta'ala min khabaril anbiya wa dzikri da'watihim wa ma taqumu 'alayha min usulin wa ususin yajidu anna hadhihi al-usula barizatun fi da'wati anbiya'illahi wa rusulihi 'alaihim shalawatullahi wa salamuhu ajma'in. Maka barang siapa yang membaca Al-Qur'an dan apa yang Allah ceritakan, kabarkan dari berita para nabi dan dakwah-dakwah mereka, maka dia akan mendapati bahwasanya dakwah para nabi tegak di atas prinsip dan asas yang sama. Ya. Yaitu prinsip akidah dan keimanan. Kemudian kata beliau rahimahullah, Wusulul imani mutalazimatun wa mutarabitatun la yanfakku ba'duha an ba'd. Ini juga penting hendaknya kita perhatikan. Prinsip keimanan tersebut dari rukun-rukun iman yang ada, rukun iman yang enam, semuanya saling mutalazimah, saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Tidak terpisah sebagian dari sebagian yang lain. Al-imanu bi-ba'diha yaktadil imani yaktadil al-imana bi-baqiha. Maka beriman dengan sebagiannya mengharuskan dia juga mengimani yang lainnya. Ya. Sehingga seorang yang beriman kepada Allah mengharuskan dia juga beriman kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, rasulnya dan seterusnya. Wal kufru bi ba'dihha aw bi syai'in minha kufrun biha kulliha. Sebaliknya mengkufuri salah satu dari keimanan tersebut atau sebagian dari prinsip keimanan yang ada, maka hukumnya sama bagaikan dia mengingkari dan mengkufuri seluruh keimanan tersebut. Ya. Sehingga enggak boleh seorang beriman, misalkan saya hanya beriman kepada Allah namun dia tidak beriman kepada Rasulullah, tidak bisa. Dia beriman kepada Allah namun tidak beriman kepada hari akhir, dia mengingkari hari akhir, tidak bisa. Ya. Karena semuanya saling berkaitan. Apabila dia mengingkari salah satunya saja, berarti dia mengingkari semuanya. Seorang mengingkari hari dibangkitkannya manusia, hari akhir, hari kiamat, maka berarti dia mengingkari semuanya. Ya. Berarti dia mengingkari beriman kepada Allah, beriman kepada kitabnya, kepada malaikatnya, kepada rasulnya, dan seterusnya. Karena semuanya saling berkaitan. Ya, karena semuanya saling berkaitan. Seorang yang mengingkari beriman misalkan kepada hari akhir, berarti dia juga mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para rasul. Kenapa? Khabar tentang datangnya hari kiamat itu dibawa oleh para rasul. Ya. Berarti mengingkari hari akhir berarti juga mengingkari iman kepada rasul. Juga berarti dia tidak beriman kepada kitab-kitabnya. Kenapa? Karena disebutkan di dalam kitab-kitab Allah seperti Al-Quran misalkan, perkara-perkara yang berkaitan dengan hari akhir, hari kiamat. Sehingga seorang yang tidak beriman kepada hari kiamat, berarti dia juga tidak beriman kepada kitabnya, dan seterusnya. Sehingga satu dan yang lainnya saling berkaitan. Ya. Barakallahu fikum. Faddinu la yakumu illa ala hadihil usuli kulliha mujtami'atan. Maka agama ini tidak tegak kecuali atas seluruh prinsip keimanan ini seluruhnya. Faman akhalla bi syai'in min hadhil usuli falam yu'min bihi. Maka barang siapa yang dia ada kekurangan, dia melewatkan, tidak beriman dengan sebagian dari prinsip-prinsip keimanan tersebut, maka dia belum dikatakan beriman. Batala imanuhu wa habita 'amaluhu wa habita 'amaluhu. Imannya batil, imannya batal dan amalannya akan terhapus. Wa kana fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Wa mathalu hadhihi al-usul lil iman kama taqaddam kama thalil usul lil asjar. Maka permisalannya seperti yang telah berlalu, bahwasanya permisalan iman ini bagaikan pohon. Ara'aitum law anna syajaratan quti'a asluha kaifa yakunu sya'nuha? Bagaimana pendapatmu apabila pohon itu dipotong akarnya, dihilangkan akarnya, maka bagaimana keadaan pohon tersebut? Tentunya akan mati. Fahakadha sya'nu fil imani idhan tafa sya'un min usulihi al-azimah allati la qiyama lahu illa 'alaiha. Demikian pula keadaan iman tersebut. Apabila satu saja dari prinsip keimanan, dari rukun iman tersebut dia ingkari, dia tidak beriman, maka akan hilang, ya, akan batal keimanannya dan seluruh keimanannya. Sehingga ini menunjukkan barakallahu fikum rukun iman yang enam ini semuanya saling mengandung konsekuensi, semuanya saling berkaitan. Beriman kepada salah satunya berarti beriman, harus beriman kepada semuanya. Mengkufuri salah satu dari rukun iman tersebut berarti sama dengan mengkufuri kafir terhadap rukun-rukun iman yang lainnya. Sehingga keimanan tersebut harus secara totalitas, harus menyeluruh, ya, termenuhi padanya rukun iman yang enam tersebut. Dan insyaallah ta'ala, ya, kata beliau rahimahullah, hafizahullah, waqad ja'at tibyanu hadhil usul fi kitabillahi wa sunnati rasulihi alaihi salatu wassalam. Dan beliau rahimahullah atau hafizahullah menyebutkan penjelasan tentang prinsip-prinsip keimanan tersebut dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Namun ini barakallahu fikum agak panjang sehingga mungkin akan kita lewati untuk mempersingkat waktu. Ya. Dan barakallahu fikum insyaAllah di kesempatan berikutnya kita akan masuk penjelasan dari masing-masing rukun iman tersebut. Ya. InsyaAllah di kesempatan berikutnya kita akan masuk di penjelasan dari masing-masing rukun iman tersebut. Sehingga pertemuan kita hari ini hanya, ataupun pertemuan kita hari ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan keimanan. Dan tadi telah kita baca penjelasannya dari syarah Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala. Maka ini yang bisa kita kaji di kesempatan siang hari ini, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semuanya. Allahu ta'ala alamu bisawab. Nas'alullaha an yaja'alana wa iyyakum minal ladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.